تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بإسناده نحوه قال حدثني أحمد بن الفرات قال أخبرنا عبد الله بن صالح. Ini Abdullah bin Salih كاتب الليث, juru tulisnya Layth bin Sa'ad. Ada kelemahan dalam haditsnya, cuma ini pendukung saya ya, sudah berlalu riwayat yang kuatnya. Qala hadathani al-Layth, yaitu Layth bin Sa'ad, qala akhbarani Aqil, ini Aqil bin Khalid bin Ukail. An ibn Shihabin an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraqibuhum fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'muruhum fihi bi azima. Fayaqul man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat malam di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ini dari hadith Aisyah. Kemudian kata beliau, haddathana Qutaybah ibn Sa'id. Di sini ibn Sa'ad ya, salah tulis ini ya. Berbaik itu Qutaybah ibn Sa'id harusnya. Qala haddathani Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Layth ibn Sa'ad an ibn Shihabin an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuraqibuhum fi qiyam Ramadan min ghairi ya'muruhum bi azimatin fi. Fayaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala hadathana Qutaybah ibn Sa'id qala hadathana Layth ibn Sa'ad an Shihab an Urwah an Abdurrahman ibn Abdin al-Qari annahu qala kharaja Umar ibn al-Khattab laylatan fi Ramadan wan nasu yusalluna qita'an. Maksudnya manusia salat qita'an, terpisah-pisah. Itu yang sudah berlalu ya. Iya. Qala law jama'na haula ila qarin wahidin lakana khairan fajama'akum ala Ubay bin Ka'b faqala ni'matil bid'atu hadhihi. قال حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب. Ini semuanya rawinya thiqah ya. Tamim ini thiqah. Adapun Yazid bin Harun itu imam terkenal. Ibn Abi Dhib juga imam. Muslim an Muslim ibn Junduk. Ini Al-Madani. Ya, seorang rawi yang thiqah dan sangat fasih disebut beliau ini. An Naufal bin Iyas Al-Hudali. Ya. Ini juga apa namanya, Naufal ini Al-Hudali disebut makbul, tapi dia di tingkatan tabi'in ya, biasanya riwayatnya lebih mudah diterima, dan ini datangnya sebagai pendukung di sini. Qala kunna naqumu fi ahdi Umar ibn Khattab firaqan fi Ramadan ila huna wa huna. Iya, dan ini tidak masalah ya, kalau seperti ini kan riwayat, walaupun dia tidak dikenal siapa orangnya secara pasti, tapi dia menghikayatkan kisah. Biasanya kalau rawi itu menghikayatkan kisah, artinya dia hafal betul kisahnya itu karena dialami sendiri. Di kondisi yang seperti itu, walaupun rawinya ada kelemahan, kadang riwayatnya diterima. Dan ini kaidah disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di awal pendahuluan Sahih Al-Bukhari, syarah beliau terhadap Fathul Bari. Baik. Kata beliau, kata Naufal bin Iyas, kami pernah sholat malam di masa Umar pisah-pisah di sana dan di sana katanya. Pakanan nasu yamiluna ila ahsanihim sautan. Akhirnya manusia dia cari orang yang paling bagus suaranya. Karena banyak yang imam gitu kan. Dia cari orang yang paling bagus suaranya. Ya. Itu kadang tabiat manusia ya, dia cari orang yang paling bagus suaranya. Tapi dulu itu bagus suaranya, bagus baca Al-Qur'annya, tajwidnya. Kalau sekarang ini suaranya bagus ya, cari aja penyanyi sana. Ya. Tajwidnya kacau balau kadang. Ada yang bagus tajwidnya, tapi berhentinya itu enggak benar berhentinya. Kita sholat di belakangnya itu enggak enak mendengarnya. Jelas ya? Tapi kalau orang dia baca dari guru, dia talaki, nah itu biasanya guru itu mengajari tata cara berhenti di mana. Itu pentingnya belajar dari guru, belajar Al-Quran. Jangan dengar dari murattal saya. Dengar murattal saya nanti apa namanya, jadi ahli murattal namanya. Ya, jelas ya, bukan ahli qiraat tapi ahli murattal. Tapi baca dari guru. Nah itu saya dapati imam-imam masjid besar gitu, suaranya bagus sekali masya Allah, tajwidnya bagus, tapi mulai berhentinya itu bikin tidak enak kita mendengarnya, bikin tidak enak mendengarnya. Jelas ya? Mau saya kasih contoh? Saya contoh ya, ada yang baca di surah Al-Anfal. Wa qala Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika famtir alaina hijaratan minas samaa' aw atina bi adzabin alim. Begitu ayatnya panjang sedikit. Ini dia berhenti di tengah ayat. Ini kan doanya kaum musyrikin. Mereka menantang Allah. Kaum musyrikin itu di dalam ayat ini. Mereka berkata, "Ya Allah, kalau memang kebenaran dibawa oleh Nabi Muhammad, hujanilah kami batu dari langit." Ini datang imam kita, dia baca sampai pertengahan. Terus dia balik sedikit, dia bilang begini, "Famtir alaina hijaratan minas sama." Seakan-akan dia yang menantang langsung, "Hujani kami batu dari langit." Ya, kita di belakang, "A'udzubillahi minasyaitan." Ya Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Enggak enak kan? Kita mendengar ya. Harusnya kalau imam dia berhenti di tengah ayat seperti itu, dia kembali lagi. Qalu itu mereka yang berkata, jadi bukan ucapan kita. Tapi kalau dia langsung bilang hujani dari langit, seakan-akan kita yang minta. Jadi antum sudah paham kan? Pentingnya seorang itu belajar Al-Quran, baca dari guru. Ya. Sebab kalau kita baca di guru begitu, kita dipentungin sama dia. Ya saya berhenti di sebagian ayat begitu, tidak kelihatan sama guru saya ditegur. Tidak begitu cara berhentinya. Saya tidak enak dengar kamu membaca gitu. Ada yang memang kita dididik seperti itu. Jelas ya? Ketiga talaki. Baik. Jadi maksudnya di sini masa dahulu itu juga orang kadang senang suara, tapi para sahabat itu masya Allah murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaannya mereka ambil huruf per huruf dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan itu terwarisi ya sampai hari ini bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut tata cara membaca, pandang pendeknya, tebal tipisnya. Kemudian masalah ikhfa-nya, idghamnya dan sebagainya, di mana berhentinya, di mana mulainya, di mana itu ada semua hukum-hukumnya dan terwarisi. Cuman kita perlu baca langsung mengambil dari guru. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, faqala Umar, "Ala arahum qad ittakhadul Qur'an aghaniya?" Kata Umar, ini saya melihat mereka ini menjadikan Al-Quran seperti nyanyian-nyanyian saya. Ama wallahi law istata'tu law ghayyiranna hadha. Kata Umar, demi Allah kalau saya mampu saya akan ganti ini. Qala falam yalbath illa thalatha layali hatta amara Ubay bin Ka'ab fasalla bihim. Ya, jadi itu hanya terjadi 3 malam saja. Setelah itu Umar perintah Ubay bin Ka'ab, lalu Ubay bin Ka'ab mengimami mereka. Nah, ini Ubay bin Ka'ab ini ahli qira'ahnya. Nabi itu bilang ambil Al-Quran dari 4 orang. Yang pertama disebut adalah Ubay bin Ka'ab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Ini ahli qira'ahnya ini para sahabat. Ubay bin Ka'ab. Dan kita baca Al-Quran yang kita baca ini, antum tahu dari jalur siapa? Itu dari beberapa orang sahabat, diantaranya Ubay bin Ka'ab. Antaranya Ubay bin Ka'ab. Baik. Kemudian kata beliau, fasalla bihim thumma qama fi mu'akhkharis shufuf. Jadi Ubay bin Ka'ab lalu Umar berdiri di belakang memperhatikan orang, mengawasi. Faqala in kanat hadhihi bid'atun la ni'mal bid'ah. Kata Umar, kalau ini dihitung bid'ah, maka ini namanya sebaik-baik bid'ah. Jelas ya? Nah, ini bahasa bagus juga ya sebenarnya.